Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Ini berkaitan dengan usul fikih. Pokok dari ilmu usul ini usul fikih. Kita membacanya juga untuk mengenalkan saja, bukan untuk kemudian secara rinci. Ya, karena di sini ada juga syarah beliau, syarah Syekh Utsaimin rahimahullah taala terhadap buku ini panjang lebar, ya. Kita baca juga di situ faedah yang banyak beliau sebutkan juga. Tetapi di sini sebagaimana mereka menyebutkan mala yudrok kulahu la yudrok julahu. Kalau tidak bisa mendapat semuanya, ya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Ya, demikian. Sebagian mengatakan mala yudrok kulahu la yudrok julahu. Barang siapa yang tidak bisa mendapat semuanya, jangan ditinggalkan, ya, sebagiannya. Yang disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang ilmu usul fikih ini, ya, kita baca juga di syarah beliau bahwa faedahnya itu, dan disebutkan juga oleh beliau di sini, oleh Syekh Utsaimin, faedah mengetahui usul fikih ini, belajar ilmu usul fikih ini adalah istikhraj ahkam syar'iyah. Fungsinya adalah itu, mengeluarkan hukum-hukum syariat. Kita belajar usul fikih ini untuk mengetahui, untuk bisa mengeluarkan hukum-hukum syariat itu sudah secara ringkas itu, dan sering kita mengulang-ulang. Dan hukum syariat sendiri ada di itu taklifiyah, itu yang lima dikenal itu wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram, kan demikian. Atau bid'iyah, yaitu sah atau tidak sah, ya, nubut ataupun ilgo, ya, terlaksana atau tidak. Itu saja sudah. Kita ingin tahu hukum itu apakah itu wajib ataukah tadi yang lima tadi ataukah sah tidak sah. Itu faedah dari mempelajari usul fikih. Ya, demikian. Dan itu berkaitan dengan dalalatul alfat, kemudian dinatul ahkam, demikian juga ta'arud wa tarjih. Sudah lima. Pada pertemuan telah lewat kita sebutkan tentang hukum-hukum yang dibuat oleh Syekh Utsaimin sendiri, demikian juga tentang definisi ilmu sendiri. Demikian juga kalam. Kalam itulah sumber untuk kita mempelajari agama kita ini. Jadi kalam itu meliputi Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksud sumber hukum di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, itu dari kalam tersebut. Kemudian juga disebutkan oleh beliau tentang perintah dan larangan, Al-Amru wa Nahyu. Dari mengetahui perintah atau larangan itu kita ambil hukum-hukum ini tadi. Kemudian juga disebutkan, terakhir kita sudah selesai membahas am wal khos, yang umum demikian juga yang khusus. Kemudian berikutnya kita akan masuk pembahasan yang dibuat oleh beliau, al mutlak wal muqayyad, ya, tentang pembahasan mutlak dan muqayyad. Sebagai gambaran saja, ya, mutlak itu sesuatu yang dimutlakkan. Setelah mutlak sudah menjadi bahasa Indonesia, itu kalimat mutlak. Dan muqayyad itu yang terikat. Seperti umpamanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fatahriru raqabatin min qabli aitamasa." Untuk kalian, untuk kamu memerdekakan budak sebelum kamu mendatangi istrimu. Ini ketika permasalahan dihar. Dihar itu apa? Dari kalimat adzuhru, yaitu punggung. Seseorang mengatakan istrinya itu dikatakan, "Kamu seperti punggung ibuku." Ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Mujadalah. Maka ini kalimat apa? Zuhur, kalimat dusta. Ya, tidaklah istri dia itu adalah seperti ibunya. Ibunya itu yang melahirkan dia. Maka kalau seorang mengucapkan kalimat tersebut, ya, dan itu tidak boleh. Dan itu adalah kalimat seakan-akan dia tidak mau mendatangi istrinya, kan demikian. Ini seperti kalimat-kalimat talak dan semisalnya. Maka kalau dia ingin kembali kepada istrinya, untuk dia memerdekakan, ya, memerdekakan budak. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa, untuk memerdekakan budak. Walaupun di sini tidak ada lagi zaman kita ini perbudakan. Kemudian dibahas juga yang di sini pokoknya dia memerdekakan budak, kan demikian. Kemudian seseorang yang dia itu hukuman seorang membunuh orang lain, ya, dia tidak sengaja umpamanya. Maka di situ disebutkan dalam surat An-Nisa, kalau tadi surat Al-Mujadalah, fatahriru raqabatin mu'minah, untuk dia memerdekakan budak yang beriman. Budaknya itu sifatnya adalah budak yang beriman, budak yang Islam, itu yang dimerdekakan. Maka di sini digiring yang tadi untuk memerdekakan budak. Ketika mendihar istrinya itu digiring kepada budaknya itu adalah budak yang beriman. Ya, ini digiring di sini. Yang mutlak, yang umum itu kepada muqayyad. Yang dia itu terikat, yaitu budak yang beriman. Jadi seseorang, jadi seorang kalau dia itu ingin memerdekakan budak, dibebaskan budak itu adalah dicari budak yang beriman. Kalau budak kafir dimerdekakan itu malah memusuhi Islam, kan demikian. Ya, ini namanya mutlak muqayyad. Karena apa? Karena jenisnya sama, yaitu jenisnya untuk membayar kafarah, membayar denda. Ini yang digiring mutlak kepada muqayyad. Paham? Jadi suatu yang mutlak tadi dimerdekakan budak digiring kepada yang yaitu muqayyad, yaitu yang beriman. Kenapa? Karena hukumnya sama. Hukumnya adalah hukum yang sama, yaitu untuk kafarah, denda. Tetapi kalau hukumnya tidak sama, sebutkan di sini oleh beliau Allah Ta'ala, ini contohnya supaya kita ada gambaran, yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya kedua ini tangan mereka berdua. Ya kalau mencuri sekali tangan yang kanan dulu, ya kemudian nanti gantian kaki, kalau mencuri lagi kaki. Kemudian kalau mencuri lagi baru tangannya yang satunya. Ini dipotong tangannya, ya enggak? Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan tangannya itu adalah di kok. Kok itu adalah yang di persendian telapak tangan itu di situ. Ya. Lalu bagaimana di situ ada ayat tentang cara berwudu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai marafiq. Yani sampai ke siku. Maka di sini tangan di sini apa? Sama-sama tangan. Tadi tangan juga potong tangan, yang ini ketika berwudu tangan juga. Tapi tangannya di sini ada lain, yaitu sampai ke siku. Tidak bisa digiring yang dia itu mutlak ini kepada muqayyad. Kenapa? Karena hukumnya lain. Yang satu masalah potong tangan, yang satu masalah wudu, demikian. Jadi tidak bisa setiap mutlak harus digiring kepada muqayyad yang terikat, demikian juga sebaliknya. Maka di sini sebenarnya beliau ta'riful mutlak, ya. Definisi mutlak, al-mutlak lughatan didul muqayyad. Mutlak itu adalah secara bahasa kebalikan dari sesuatu yang terikat. Wastilahan ini mutlak itu mutlak kan demikian. Secara istilah adalah madalah alal haqiqah bila qayyid, yang menunjukkan hakikatnya tanpa apa? Tanpa ikatan. Nah, ini secara istilah. Secara istilah adalah yang menunjukkan hakikatnya tanpa sesuatu yang mengikat. Seperti tadi disebutkan tentang masalah apa? Mendihar istrinya. Sedangkan muqayyad sendiri, al-muqayyad lughatan, suatu yang terikat itu secara bahasa adalah apa? Ma ja'ala fihi qayd. Apa yang dijadikan di dalamnya itu ju'ila fihi qayd. Dijadikan di situ apa? Ada ikatan. Bukan suatu yang mutlak. Seperti apa? Seperti min ba'ir wa nawihi, seperti unta dan semisalnya. Unta diikat supaya tidak lepas. Itu secara bahasa muqayyad. Secara istilah adalah apa? Madala 'alal haqiqah, yang menunjukkan hakikatnya tapi bi qayd, dengan ikatan. Ya ada batasan-batasan tertentu. Seperti tadi disebutkan memerdekakan budak yang dia itu beriman. Kemudian sebagaimana saya sebutkan al-amal bil mutlak. Amal itu adalah secara mutlak. Yajibul amal bil mutlak ala itlaqi. Yang pertama hukum asalnya adalah beramal dengan sesuatu yang mutlak itu secara keitlakannya. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil yadulu ala taqyidi, yang menunjukkan bahwa dia itu diikat. Itu hukum asalnya ada demikian. Beramal dengan mutlak dulu sampai ada dalil dia itu harus diikatkan, harus dibatasi. Ya demikian. Li'anal amal bin nususil kitab wa sunnah wajibun ala mataqtadihi dalalatuha. Karena amal di dalam Al-Quran dan sunnah itu wajib sebagaimana ditunjukkan oleh dalilnya tersebut. Hatta yakum dalil ala khilafi dalik, sampai datang dalil yang menyelisihnya. Jadi pertamanya itu adalah dilaksanakan secara mutlak. Ya, sampai ada dalil yang mengikatnya sebagaimana tadi dijelaskan. Ya, sebagai contoh tadi yang kita sudah gambarkan. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.